السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، تكلمنا بالأمس عن اختلاف من العلماء، فبيختلف العلماء على ثلاثة أقوال. ما الأول؟ عدم جواز الشروط، صحيح؟ مذهب من؟ نعم، ثلاث مذاهب. وثاني، يجوز شرطين فقط أو شرط واحد. شرط أو شرطين فقط، tidak boleh lebih dari dua. طيب. والثالث، يجوز بشرط. طيب. ما أدلتهم؟ apa dalil mereka؟ أدلة المذاهب السابقة. نقرأ الآن الأدلة، دليل داري مريكا. استدل الأئمة الثلاثة على ما ذهبوا إليه. Adapun imam-imam yang tiga berpendapat atau berdalil atas pendapat mereka bima rawahul khamsah, dengan apa yang diriwayatkan oleh lima pakar hadis. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW naha anis dunya illa an yu'lam, bahwa Nabi SAW melarang pengecualian dalam jual beli kecuali kalau diketahui. Wabima rawahu Tirmidzi, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkan, dan juga Nasai dan Ibnu Majah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal la yahillu syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Wa qad rawa Abu Hanifah أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع وشرط. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat atau jual beli dan syarat. وفسر الشرطين في البيع. وفسر الشرطين في البيع. والشرط فيه بمثل هذه الشروط. Mereka tafsirkan syarat tersebut dalam jual beli dan syarat yang sejenis dengan syarat-syarat yang kita bahas. Allati yastarituha al-ba'i' wal mushtari, yaitu ditafsirkan syarat seperti seorang pembeli yang minta syarat atau seorang penjual yang meminta syarat atas yang lainnya. Mimma maslahah au mimma fihi maslahatul mabi', yang ada padanya maslahat pada barang jual belinya. Au manfa'ah al-ba'i', atau manfaat bagi penjual. Kasyirati khiyatati tsaub, seperti syarat menjahitkan pakaian. Au tafsilihi, atau justru melepaskannya. Au taksirul ba'i' al-hatab, atau meminta syarat dipecahnya kayu-kayu bakar saya mau beli tapi pecah-pecah dulu. Au hamluhu, atau membawanya. Au istitna naf'in ma'lum, atau mengecualikan manfaat yang tertentu dalam mabi bagi penjual. Kasukna dari al-mubay'ah atau al-mabi'ah, seperti minta syarat ditinggalinya rumah yang dijual dalam beberapa waktu. Au hamlidabah, atau dibawakan atau menunggangi kendaraannya, ila akhir. Itu syarat-syarat tadi ditafsirkan ke sana. Sehingga mereka berpendapat tidak boleh ada syarat apapun. Karena kalimatnya naha an bay'in wa syartin. Enggak boleh digabung antara jual beli dengan syarat. Demikian pula disebutkan la yahillu syartan. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Atau yang pertama, naha 'anil dunya, melarang untuk mengecualikan illa an yu'lam. Kalau itu jelas. Apa jelasnya? Illa an yu'lam, kalau diketahui boleh. Saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian. Setelah dijual, setelah apa? Loh, saya itu menjual rumah itu halaman belakangnya enggak. Enggak bisa. Kalau kamu kecualikan, harus yu'lam, harus dari awal. Saya jual rumah ini tapi enggak sama itu. Taib, itu jelas. Taib, ajabu an hadis Jabir alladhi ma'ana. Tentunya tiga golongan ini, tiga madhab ini, al-a'immatus salasa illa Ahmad rahimahumullah, tentunya harus menjawab hadis al-bab, harus menjawab hadis yang bersama kita ini. Hadis siapa? Hadis Jabir. Bukankah Jabir menyatakan, tapi aku minta syarat, aku tunggangi unta ini sampai rumah. Harus dijawab dong. Tapi mereka menjawab bi annal mubay'ah laysat haqiqah. Mau jual beli Nabi dengan Jabir itu tidak sungguh-sungguh, bukan hakikat. Wa innama arada sallam an yanfa Jabiran bil hibah. Sesungguhnya Rasulullah sallam hanya ingin menghadiahkan harganya kepada Jabir. Cuma berpura-pura mau membeli dulu. Itu alasan mereka. Fataqada bai'al jamal dari'atan ila dalika wa dalil dalik qauluhu ta'ala atarani makastuka li'akhud jamalak. Mereka punya dalil. Dalil bahwa ini bukan sungguh-sungguh jual beli. Nabi berkata di akhirnya, apakah kau lihat aku menawar untamu itu karena aku ingin memiliki? Tidak. Aku menawar cuma nawar saja, tapi tidak mau memiliki untamu. Baik. Wa ajaba ba'duhum ila anna ikhtilafur ruwah fi alfadhi hadits Jabir mimma yamna' al-ihtijaj bihi. Alasan kedua mereka, bahwasanya perbedaan-perbedaan lafaz yang terjadi di dalam kisah Jabir radhiyallahu taala anhu menghalangi untuk dijadikan hujjah ala hadzal matlab. Mada qalatil qaidah. Apa kaidah berkata? Kalau wujidal ihtimal batalal istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan, sekian kemungkinan, maka pendalilan batal. Sehingga mereka menganggap lafaz-lafaznya berbeda-beda, maka enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Fa inna ba'du alfadhihi, karena beberapa lafaznya berbunyi bi'tuhu washtaratu humlanahu ila ahli. Aku jual dia dan aku mensyaratkan untuk tunggangannya sampai ke keluargaku. Di sini memang bentuknya ishtarattu, syarat, iya kan? Tetapi lafaz lain berbunyi anna Nabi SAW a'arahu, bahwa Nabi SAW meminjamkan. Berarti syarat bukan? Bukan syarat. Dijual berarti sudah punya Nabi, Baru kemudian Nabi meminjamkan, silakan kau pakai sampai rumah. Berarti bukan syarat dong. Enggak bisa jadi dalil. Kata haula'il madahibit salasah. Karena lafaz kedua berbunyi a'arahu dhahrahu ila al-Madinah, dipinjamkan oleh Nabi kepada Jabir sampai ke Madinah. Wa fi lafdhin, dan juga dalam lafaz lain yang ketiga, bi'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jamalan fa afqarani dhahrahu ila al-Madinah. Aku jual kepada Nabi satu unta, kemudian Nabi memberikannya kepadaku atau memberikan tunggangannya kepadaku sampai ke Madinah. Wal ifqar juga maknanya meminjamkan, memberikan untuk dipakai. Silakan pakai saja. Baik, kuat enggak dalilnya? Mantap, ya. Kuat kan? Sudah tiga hadis yang melarang syarat. Nahi sallam an bai'in wa syartin. Enggak boleh pakai syarat-syarat dalam jual beli. La yahillu syartani fil bai', tidak halal dua syarat dalam jual beli. Wa nahaa 'ani sunya, Nabi melarang dari sunya. Nabi melarang pengecualian dalam jual beli. Sedangkan hadis Jabir dibantah, bahwa lafaz-lafaznya tidak sama. Karena lafaznya tidak sama, tidak bisa jadi dalil. Idza wujidal ihtimal batala al-istidlal. Wa amma adillatul ladzina yarawna jawaz istirat al-bai' al-manafi' al-ma'lumah fil bai' aw ishtirak al-mushtari al-bai' al-manafi' al-a'idah 'ala al-mabi' fa katsira. Baik. Ada yang belum disebut. Bagaimana dengan yang dua? Yang katanya boleh syarat tapi tidak boleh lebih dari, nggak boleh dua, satu aja, dua nggak boleh. Apa dalilnya? Yang tadi sudah sebut, la yahillu syartani, tidak halal dua syarat, berarti satu saja. Kalau dua nggak boleh, la yahillu syartan, maka satu saja. Ini qaulu Ahmad fi riwayah, di dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat lain beliau menyatakan dengan boleh syarat dengan ketentuan tidak boleh menyelisihi kitabullah. Taib, ada pun yang membolehkan. Amma adillatul ladina yarawna jawaza ishtiratil ba'i' al-manafi' al-ma'lumah fil bay' aw ishtirakil mushtari 'ala al-bai' al-manafi' atau keikutsertaan pembeli dari keuntungan penjual yang kembali kepadanya, fakithirah, maka itu sangat banyak. Minha yang pertama, qauluhu alaihi salatu wassalam, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Kaum muslimin tergantung kesepakatan mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Wa hadhihi laysat mimma yahillu haraman wala mimma yuharrimu halalan. Sedangkan syarat dalam jual beli tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Maka masuk ke dalam keumuman al-muslimuna ala syurutihim. Ya, boleh saya beli 5 karung beras ini dengan harga sekian, tapi minta syarat. Apa syaratnya? Bawakan ke rumah saya enggak mampu bawanya 5 karung ini. Tayib, stamin, saya akan bawakan ke rumahmu. Akad, jual, saya beli dengan syarat tersebut. Bukankah itu syurutul muslimin wal muslimun ala syurutihim? Kaum muslimin tergantung kesepakatan mereka, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Dalil kedua, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'ani sunya illa an yu'lam. Dalil golongan pertama tadi ternyata itu justru dalil golongan kedua, karena ada kalimat illa an yu'lam, tidak boleh ada syarat dalam jual beli kecuali harus diketahui. Wa hadhihi syurut istitsna'at ma'lumah. Berarti yang namanya syarat harus ma'lumah, harus tertentu dan diketahui. Fatakunu ghairu dakhilatin fin nahi, maka tidak terkena larangan. Larangan itu kalau tidak ada batasannya. Larangan itu kalau tidak diketahui batasannya. Saya jual mobil saya buat kamu, tapi sewaktu-waktu saya mau pakai harus diizinkan. Apa namanya itu? Ya bukan jual beli dong. Kamu selamanya masih bisa pakai. Itu bukan jual beli, karena tidak berpindah kepemilikan. Maka harus tertentu dan sementara. Itu mana illa an yu'lam, kecuali harus diketahui bersama manfaatnya apa, sementara tertentu saja. Baik. Berarti itu dalil kita atau dalil golongan kedua yang membolehkan syarat. Tapi harus dengan ma'lumah. Fi syai'in ma'lum. Wa minha, yang ketiga. Hadis Jabir alladhi ma'ana. Hadis Jabir yang bersama kita. In syarata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam dhahra jamali ila al-Madinah, karena Jabir mensyaratkan tunggangannya, ini boleh ditunggangi sampai ke Madinah. Walaysa fi hadhihi syurut syai'un minal mahadir, dan syarat itu tidak ada sedikit pun larangan, enggak ada sedikit pun pertentangan. Ya, ini tidak seperti riba. Bolehlah, nanti saya kalau bayar saya tambah. Walaupun kamu riba, walaupun sepakat, tetap tidak boleh. Karena menghalalkan yang haram, itu riba. Tetapi meminjamkan tunggangan bukan riba. Tidak ada mahadir. La riba walal gharar walal darar. Tidak ada riba, enggak ada gharar, enggak ada darar, enggak ada madarat, enggak ada zulm, enggak ada kezaliman. Fa kaifa takunu muharramah? Maka bagaimana mungkin diharamkan? Wal aslu fil muamalat al ibahah wa sa'ah. Sedangkan hukum asalnya dalam masalah muamalah itu boleh. Hukum asalnya boleh. Wasa' luas. Silakan selama tidak dilarang. Wa kama annahu la mafsadata fiha, sebagaimana padanya enggak ada mafsadah, enggak ada kerusakan padanya, falaisat aidan wasilah ilal mafsadah, juga tidak menjadi perantara pada yang mafsadah. Tidak ada mafsadah dan tidak membawa pada mafsadah. Yang dilarang itu dua jenis. Yang ada mafsadahnya atau yang membawa pada mafsadah. Baik. Wa ajabu an adillatil mufsidina lil 'aqd ma'asyarat. Berarti kita harus menjawab dalil mereka-mereka yang menganggap rusaknya akad dengan syarat. Hati-hati. Jangan salah terjemah. Ajabu an adillatil mufsidi. Maka mereka menjawab dalil-dalil para perusak tersebut. Dikiranya para ulama yang pertama mufsidin. Hati-hati. Akhirnya mencela mereka para ulama. Mereka para ulama, para a'immah. Rahimahumullah. Kesalahan mereka, kesalahan ijtihad, tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Sehingga ini maknanya bukan menjuluki mereka mufsidin. Wa ajabu an adillatil mufsidin, dan dijawab atau mereka menjawab dalil-dalil para mufsidin. Bukan. Bukan begitu terjemahannya. Dalil-dalil mereka yang menganggap rusaknya jual beli mufsidina lil 'aqd, berkait dengan jar wa majrur yang ada setelahnya. Berarti lil 'aqdi jarun wa majrur muta'alliqun bimadha? Jarun wa majrur muta'alliqun bimadha? Naam. Bi al-ifsad fi kalimah al-mufsidin. Maka mereka pun menjawab dalil-dalil para ulama yang menganggap rusaknya jual beli ma'asyarat, yaitu golongan pertama, bi anna hadis naha an-nabiyyu 'anis sunayya aw 'anis sunya illa an yu'lam mafhumuhu dalil min adillatina. Bahwa dalil pertama Rasulullah SAW melarang sunya illa an yu'lam, mafhumnya adalah diantara dalil dari dalil-dalil kita. Kata Imam Ahmad dan yang bersamanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumullahu ajma'in, bahwa sesungguhnya yang dipahami dari hadis tersebut justru dalil buat kami. Boleh, syaratnya yu'lam. Baik, dalilun min adillatina fahuwa rajjun alaihim, maka hadis itu justru membantah mereka yang menyatakan tidak boleh syarat. Boleh, tapi harus yu'lam, harus tertentu. Wa ma haditsun nahi an bai'in wa syartin, adapun larangan mengumpulkan antara bai'in wa syartin, falam yasah, maka itu tidak sahih hadisnya. Wa innamal warid, adapun yang teriwayatkan dengan sahih adalah la yahillu syartani fi bai'in, tidak boleh dua syarat dalam jual beli. Apa jual dua syarat ini? Di sinilah para ulama membahas lagi. Ikhtalafal ulama fi tafsir syartain, berselisih para ulama tentang tafsir dari dua syartain atau dua syarat. Wa ahsana ma fussira bihi, dan yang paling bagus dari apa yang ditafsirkan, annal murad bidzalika mas'alatul 'inah, bahwasanya yang dimaukan di sana adalah jual beli dalam bentuk 'inah. Idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian sudah jual beli dengan cara 'inah, wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara inah, dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi, dan kalian meninggalkan jihad, maka niscaya Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan, kerendahan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Asyahid min hadal hadis adalah ucapan pertamanya, idza tabaya'tum bil inah, berarti jual beli inah haram. Bahkan termasuk yang menyebabkan kaum muslimin terhina, direndahkan, diinjak-injak, itu karena kalian diantaranya tabaya'tum bil inah. Apa itu inah? Jual beli inah adalah bai'ataini fi bai'ah. Satu nama inah, satu nama lagi bai'ataini fi bai'ah. Bai'ataini fi bai'ah, satu nama lagi syartani fil bai'ah. Ada nama lain? Nama lain lagi bai'un wa syartun. Baik, walaupun hadisnya lemah, tetapi istilah tersebut dipahami. Saya mau jual jam saya ini, tapi dengan syarat kamu jual lagi ke saya. Loh, apa untungnya dijual terus kembali lagi? Untungnya adalah si pembeli tidak membutuhkan jam saya, hanya membutuhkan uang cash alias pinjam. Tetapi orang tadi yang dipinjami gak mau, kecuali harus memberikan keuntungan. Kata orang tadi, kalau saya memberikan keuntungan namanya riba. Baik, sekarang kita tidak mau riba, kita jual beli saja. Ini saya punya jam, harganya 1.200.000. Baik, saya jual kepadamu. Saya menjual jam saya seharga 1.200.000. Tapi ingat, setelah kamu terima, kamu jual lagi ke saya akan beli 1.000.000. Cash. Baik, kita bikin akadnya. Saya jual jam saya kepadamu 1.200.000 dibayar tahun depan. Ya, saya beli jam kamu dengan harga 1.200.000 dibayar tahun depan. Selesai. Habis itu syaratnya apa? Jual lagi. Saya jual jam saya sekarang kepadamu dengan harga 1.000.000 kontan. Baik, saya beli jam tersebut dengan harga 1.000.000 kontan. Jam saya kembali ke tangan saya. Dia pergi bawa apa? Bawa uang 1.000.000. Hutangnya berapa? 1.200.000. Oh, licik itu namanya. Mengakali riba. Mengakali riba. Maka Nabi melarang la yajuz bai'ataini fi bai'ah. Jangan, tidak boleh jual beli dalam satu majelis. Dalam satu majelis tadi ada dua jual beli. Dia jual ke sana, terus kembali lagi ke sini. Enggak boleh syartani fil bai'ah. Dalam jual beli pakai syarat. Nanti syaratnya begini, kamu begini, nanti kamu jual lagi ke saya beli sekian dengan harga sekian. Syarat. Kenapa syartani? Syarat pertama, jual ke saya. Syarat kedua, harganya turun. Mau? Baik, saya mau. Ini dua syarat. Dia jual HP-nya misalnya. HP cuma main-main aja. Saya jual kepadamu HP saya seharga 1.200.000 bayar tahun depan. Saya terima, saya beli jam kamu, HP kamu seharga 1.200.000 tahun depan. Kemudian sesuai janji, saya jual HP saya kepadamu. Kepada penjualnya lagi. Saya beli HP kamu 1.000.000 kontan. Baik, saya bayarkan kontan 1.000.000. Saya mengeluarkan, na'udzubillah, mudah-mudahan bukan saya. 1.000.000 untuk meminjamkan orang tadi. Orang tadi utangnya berapa? 1.200.000. Ada riba. Orang tadi tidak butuh HP. Dia hanya butuh uang cash yang nanti dibayar tahun depan 1.200.000. Ini permainan barakallahu fikum yang namanya hila. Yang namanya hila, minal hiyal. Tapi kita lihat yang dijelaskan dalam kitab kita bahwa ahsan ma fussira bihi, yang paling bagus dalam menafsirkan syartani tadi adalah mas'alatul ina, wa hiya an yaqul khud hadhihi as-sil'ah bi 10 naqdan. Naqdan itu kontan. Ambillah barang saya ini dengan harga 10 kontan. Wa akhudha minka, dan aku akan mengambil darimu bi 20 nasi'atan, dan aku akan mengambil 20, dan aku akan membeli dengan harga 2 kali lipat tapi tahun depan. Jadi juga sama seperti tadi. Ambil ini 10 naqdan. Tapi nanti saya beli lagi 20 kontan. Fahadha huwal ma'na al-mutabiq li ma'na al-hadis. Inilah yang mencocoki dengan makna hadis. Wa huwa nadhirul bay'ataini fi bay'ah, dan ini sama mirip dengan bay'ataini fi bay'ah, maka disebut juga dengan istilah al-bay'ataini fi bay'ah. Alladhi qala fihi al-'ainah, yang disebutkan pula dengan nama al-'ainah. Wa la yahtamil hadis syartaini fi bay' ghairu hadzal ma'na, maka tidak mungkin larangan tersebut dari Nabi SAW melarang dua syarat kecuali ini. Tidak mungkin yang lain. Mengapa tidak mungkin yang lain? Karena kalau yang lain tidak boleh, akan bertentangan dengan sekian hadis. Ada akan bertentangan dengan hadis Jabir, akan bertentangan dengan hadis al-muslimun ala syurutihim, akan bertentangan dengan hadis la yajuzu asyart illa an yu'lam, atau la yajuzu dunya illa an yu'lam, akan bertentangan dengan sekian dalil. Maka satu-satunya tafsir yang paling pas di situ adalah bai'ul 'ainah. Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma al-riba. Lihat ya khanudin a'azakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menjual dengan dua jual beli dalam satu jual beli, dan dua jual beli dalam satu majelis, maka baginya awkasuhuma al-riba, maka baginya harga semula atau riba. Pokoknya persis baginya modalnya atau riba. Ya, tidak boleh mengambil keuntungan. Wa qad fassara bi bai'il 'ayna, telah ditafsirkan dengan jual beli 'ayna, wa la yahtamil hadis asyartain fi bai' ghair hadzal ma'na. Wal muradu bisyartain, yang dimaukan dengan dua syarat tadi, yang pertama al-'aqd nafsuhu, akad itu sendiri sudah syarat. Fa innahu 'aqada tasyarutan 'alal wafa. Wasani ma sahibahu min syartil 'aqd maratan ukhra, yang kedua janji untuk dijual lagi. Bi azyad, dengan minta tambahan. Azyad dari kata ziyadah, dengan tambahan lebih. Minas samanil awal, dari harga yang pertama. Baik, terjawab dua hadis. Hadis naha anis sunya sudah dijawab bahwa itu dalil kami. Iya kan? Karena illa an yu'lam. Yang kedua, dilarangnya syartan, ternyata yang dimaksud adalah bai'ul 'ayna. Demikian pula yang dhaif tadi, in shahha naha bai'in wa syartin, tidak boleh digabung. Bai'in wa syartin maknanya juga al-'ayna, tidak boleh jual beli tapi pakai syarat nanti jual lagi ke saya dengan harga yang begini dan begitu. Baik. Sekarang hadis yang ketiga. Wa amma hadis Jabir. Fa la yaruddu alayhi anna qasada bihi al-hibah lal bai' haqiqatan. Adapun hadis Jabir tidak bisa dibantah bahwa itu tujuannya hanya hadiah, atau itu bukan jual beli hakiki, tidak bisa. Mengapa? Fa innana law faradna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqsid al-bai' haqiqatan, karena kita anggap kalau Nabi tidak meniatkan jual beli secara hakikat, falam yakun ma'luman li Jabir, dan kemudian Jabir tidak tahu bahwa Nabi cuma pura-pura, wa huwa alladhi ibtada syart dhahrul jamal, dan Nabi mensyaratkan punggungnya, فَكَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ جَوَازُهُ لَدَيْهِمْ, berarti juga termasuk dalil bahwa para sahabat sudah sama-sama mengetahui bolehnya syarat dalam jual beli. Paham? Kayaknya tidak paham. رَأَيْتُ الْوُجُوهُ غَيْرُ فَاهِمِينَ. Ya, begini kata mereka, bahwa Nabi itu jual belinya atau menawarnya tidak sungguh-sungguh, hanya berpura-pura, hanya main-main. Tayyib, itu Nabi SAW. Law faradna, kalau kita anggap bahwa beliau benar, tidak serius. Jabirnya tahu apa enggak tahu? Hah? Enggak tahu. Ya apa yang di hati Nabi, mana tahu. Maka Jabir enggak tahu. Bi'nihi, kata Nabi, juallah untanya untukku. Anggap Nabi memang pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Tapi Jabir kan tidak tahu. Kemudian Jabir mengatakan, boleh ya Rasulullah, tapi aku tunggangi sampai sana ya. Maka tetap jadi dalil. Kalaupun ini tidak sungguh-sungguh, Jabir tidak tahu, dan Jabir menyatakan, aku syaratkan, aku minta tunggangannya sampai ke rumahku, nanti baru aku berikan. Boleh. Maka ini berarti sudah dimaklumi dan sudah diketahui oleh Jabir dan para sahabat tentang bolehnya syarat. Alaysa kadzalik? Baik. Sehingga tidak bisa dengan alasan tadi kemudian membatalkan lafaz yang menyatakan dengan lafaz a'ar dan sebagainya, berarti batal lafaz syarat. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Wa aidan, masih ada jawaban berikutnya. Fa'inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akarro ala syarti. Di samping itu, Nabi menyatakan, ya silakan. Ini akarro, menetapkan, menyetujui syaratnya Jabir. Kalau saja tidak boleh, walaupun Nabi pura-pura, anggap mereka benar bahwa Nabi tidak serius mau beli, Nabi akan mengatakan, Jabir, syarat dalam jual beli itu nggak boleh loh, kan begitu? Akan dikasih tahu kalau memang dilarang. Tapi Nabi justru memberikan syarat tadi. Wa huwa la yuqirru ala batil. Nabi tidak mungkin menyetujui kebatilan. Wa huwa la yuqirru ala batil. Enggak mungkin mengikrar, menetapkan atau menyetujui kebatilan. La fi jiddin wa la fi hazal. Tidak dalam sungguh-sungguh, tidak dalam main-main, Nabi tidak pernah menetapkan kebatilan. Kalau batil tetap batil. Anggap ini cuma main-main belinya, enggak serius. Tapi kalau batil, oh enggak boleh. Syarat itu enggak boleh dalam jual beli. Kalau memang tidak boleh, ternyata Nabi menyetujui. Wa amal i'tirad 'alal hadis bi ikhtilafir ruwat. Sekarang jawaban ketiga. Adapun anggapan mereka bahwa lafadznya berbeda-beda. I'tirad artinya bantahan. Adapun bantahan mereka terhadap hadis bi ikhtilafir ruwat, dengan perbedaan para rawi dalam lafadz-lafadznya. Faqad ajaba 'an dhalika al-'allamah Ibnu Daqiq al-'Id. Maka demikian sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah. Yaitu nasuhu, kalimatnya sebagai berikut. Hada sahihun, lakin bisyarta kafu'ur riwayat. Boleh kamu katakan tidak bisa jadi dalil kalau berbeda-beda lafaz, kata Ibnu Daqiq al-'Id. Kalau standarnya, standar kesahihannya sama, au taqarubuha, atau berdekatan. Lafaz-lafaznya katanya berbeda-beda. Ada lafaz satu, lafaz dua, lafaz tiga. Maka karena ada tiga lafaz yang berbeda-beda, maka batal al-istidlal. Kaidah ini benar apa enggak? Benar, kata Ibnu Daqiq al-'Id. Kalau kedudukan hadis pertama, kedua, dan ketiga sama-sama seimbang kekuatannya, yang ini Bukhari, yang ini Bukhari Muslim, yang ini Muslim, bolehlah kamu katakan berarti ada perselisihan lafaz, maka tidak bisa jadi dalil. Tetapi kata Ibnu Daqiq al-'Id, berbeda kekuatannya pada lafaz-lafaz ini. Adapun lafaz yang jelas aku mensyaratkan dalam Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah. Kata beliau, hada sahih, lakin bisyarat takafu'ur riwayat atau taqarubuha. Ya, kaidah tadi benar. Kalau berbeda-beda lafaz tidak bisa jadi dalil. Idza batala, idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Itu kalau takafu riwayatnya saling atau bersamaan kekuatannya, seimbang kekuatannya, atau taqarruha, berdekatan kekuatannya. Amma idza kana tarjih waqi'an li ba'dihha, adapun kalau terjadi tarjih pada sebagiannya, yang ini lebih kuat, lebih sahih, maka itu jadi hujjah. Li'anna ruwatu aktsar wa ahfad, misalnya karena rawi-rawinya lebih banyak dan lebih penghafal-penghafal. Fa'in bagil amal biha, maka tentunya dipakai yang paling rajih. Idil ad'af la yakunu mani'an minal amal bil aqwa, karena yang dhaif tidak menghalangi kita untuk memakai yang lebih kuat. Misalnya yang ini dhaif, yang ini hasan, yang ini sahih, misal. Berbeda-beda lafadznya. Lafaz satu, lafaz dua, lafaz tiga. Kalau kita memakai hadis yang sahih, apakah yang dhaif menghalangi? Tidak menghalangi. Udah bisa dipakai, karena lafadznya ada berbeda-beda. Ya itu kan lafadz yang lemah. Tetapi ada yang hasan, hasan bertentangan dengan yang lebih sahih. Mawa syad. So? Barakallahu fikum. Kita kembali kepada kitab. Wal marjuh la yadfa' at-tamassuk birrajih. Yang marjuh tidak bisa menolak untuk dipakainya atau dipegangnya yang rajih. Ini dhaif, ini marjuh. Karena hasan itu tidak dhaif, Tetapi dengan yang sahih, apalagi dalam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, ya dia marjuh. Maka yang dhaif tidak menghalangi kita memakai yang sahih. Demikian pula yang marjuh tidak menghalangi kita untuk berpegang dengan yang sahih. Yang sahih fastarattuhu, atau aku syaratkan, atau dengan lafaz yang demikian. Fatamassak bihadzal asl, maka peganglah kaidah ini. Fa innahu nafi' fi mawadhi' adidah, peganglah kaidah ini karena sungguhnya ini bermanfaat di dalam sekian banyak tempat. Nasihat buat kalian, buat kita para pembaca, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, peganglah. Atau kata Ibnu Daqiq Al-Aid, peganglah kaidah ini, kamu akan selamat. Misal, tak bisa, ini dhaif, yang ini juga di bawahnya dhaif, yang di pusat juga dhaif, yang di bawah pusat juga dhaif. Gak ada yang rajih. Bandingkan sekian banyak riwayat menyatakan wada'ul yumna 'alal yusra 'alal sadr, yang di bawahnya dhaif, yang di bawahnya lebih dhaif lagi, yang di bawahnya di bawah pusat lebih dhaif lagi. Nah, kenapa kita menyatakan oh ini terjadi ketidakjelasan lafadz-lafadznya, maka bebas di mana saja? Loh, itu kesimpulan yang salah. Kita cari yang paling ringan kedhaifannya, atau yang paling bisa naik kepada hasan, apalagi bisa sahih. Dan sudah ma'ruf dari para ulama, masyhur adalah wad'ul yumna 'alal yusra 'ala sadr, di atas dada. Maka jangan terpengaruh dengan yang dhaif, jangan terpengaruh dengan yang wahin, jangan terpengaruh dengan yang marjuhat. Barakallahu fikum. Tetap berpegang pada yang paling asah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaidah seperti ini akan terpakai dalam sekian banyak masalah biiznillah. Baik, ada satu lagi. Amma dalil masyhur madhabil Hanabila. Adapun dalil yang masyhur dari madhabnya Hanabila, fal iqtisar fil istidlal bi hadis wala syartani fi bay'. Adapun dalilnya Imam Ahmad fi qaul fi riwayah, dalam salah satu riwayat berdalil dengan la syartani fi bay'in, tidak ada dua syarat dalam jual beli. Dan sudah kita bahas bahwa itu maksudnya dalam hadis tersebut adalah bay'ul 'ainah atau bay'ataini fi bay'ah. Wa sahih alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs. Yang benar, yang sahih, yang rajih, yang tentram hati kepadanya, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa yartah lahu ad-dhamir, yang juga jiwa ini tentram, adalah riwayat allati ikhtaraha Syekhul Islam, adalah riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa rajjahaha, yang dirajihkan oleh Syekhuna, Syekh beliau, yaitu Syekh Sa'di, li quwwati adillatiha an-naqliyah wal qiyasiyah, karena kuatnya dalil-dalil beliau, dalil-dalil nukilannya maupun dalil-dalil qiyasiyahnya, wa adamu ma yu'ariduha, dan tidak adanya sesuatu yang menyelisihinya. Wallahu al-muwaffiq lis-shawab. Baik, halna kasual, ada pertanyaan? Atafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum.